Kalau ingin Quran itu masuk ke dalam diri kita dan kita mendapatkan nilainya, saya selalu, saya ini lagi belajar tadabur walaupun baru 20 tahun. Setelah saya keluar dari Madinah, rasanya ada yang salah dari cara belajar Quran saya. Dan ada yang salah dari cara pembelajaran secara akademik di kampus. Bahkan saya baca tulisan ini, Masya Allah. Terus terang saya kagum dengan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Dia tidak tinggi kuliahnya. Tapi orang pertama Indonesia yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar di dunia. Tidak kuliah di Arab tapi berbahasa Arab dengan fasih. Dan sudah tahu pemikiran yang berkembang di Mesir sebelum orang Mesir sendiri tahu. Sehingga dalam perjalanan menuju Raja Saudi, undangan Raja Faisal, usai umrah diminta kembali ke Al-Azhar untuk dilantik. Mendapatkan gelar pertama dari Al-Azhar, Doktor Honoris Causa. Yang menarik dari tulisan beliau. Ketika menulis tafsirnya, yang dibayangkan, dia tidak menggambarkan dirinya yang jenius, tidak. Ketika menulis tafsir, yang dibayangkan adalah jamaahnya yang tua, yang awam, yang gak pinter, bagaimana bahasanya sampai kepada beliau. Semuanya. Dan 10 tahun yang lalu kalau kita keliling masjid-masjid Malaysia, Singapura, Asia Tenggara, selalu ada tafsir Al-Azhar. Ini sebuah karya besar orang Indonesia. Dan saya belum mendapati lagi setelahnya. Kalau yang mengaku dirinya pintar dengan tulisannya mungkin banyak. Tetapi yang konsisten mengamalkan, bahkan rela meninggalkan lembaga yang dia bangun sendiri kalau sudah mulai menyimpang arahnya, dia tinggalkan majelis ulama untuk menjalankan prinsipnya dengan semua risikonya. Dan masuk penjara itu pun karena dikhianati oleh mahasiswanya di UIN, Syarif Hidayatullah. Dituduh membuat makar ketika mengajar, tetapi beliau menyolatkan jenazahnya Soekarno. Walau Soekarno yang memenjarakan beliau tanpa alasan yang jelas. Ini barangkali salah satu nilai Al-Quran pada diri seseorang ketika sudah tertanam prinsip.